Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga dengan itu semua kita bisa belajar ilmu agama, kita bisa mempelajari kitabullah, kita membaca ayat Allah, dan kita memahami apa saja yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada tafsir surah An-Naba. Terakhir kita membaca tafsir ayat yang ke-17. Kalau tidak salah sampai ayat ke-26. Sekitar sampai ayat ke-26. Yang mana pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma yakunu fi yaumil qiyamah, apa saja yang terjadi pada yaumul qiyamah nanti, al ahwal, kengerian-kengerian yang terjadi padanya. Allah nyatakan inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat, hari al fasl, pemisah, dipisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan mereka-mereka yang masuk ke dalam surga, golongan yang lain mereka masuk ke dalam neraka. Wal a'yadu billah. Kemudian pada yaumul qiyamah, yauma yunfakhu fis sur fata'tuna afwaja, akan ditiup sangkakala pada yaumul qiyamah, dan manusia datang dengan berbondong-bondong tatkala itu. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ma baina an-nafakhatain arba'un. Jarak antara satu tiupan sangkakala yang satu dan yang keduanya jaraknya adalah al-arba'un, arba'un, 40. Naam. Maka para sahabat mereka bertanya, arba'una yauman, apakah 40 ini yang dimaksud adalah 40 hari? Nabi mengatakan, abait, aku enggan menyatakannya. Arba'una syahra, para sahabat bertanya kembali, apakah yang dimaksud dengan 40 itu adalah 40 bulan? Qala abait, aku enggan untuk mengatakannya. Dan sahabat pula mengatakan, arba'una sanah, apakah yang dimaksud dengan 40 itu adalah 40 tahun? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, abait, aku enggan untuk mengatakannya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam melanjutkan sabdanya, thumma yungzilullahu minas sama, kemudian Allah akan menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air. Fayanbutun kama yanbutul baqal, maka manusia akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka, kama yanbutul baqal, seperti tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan dari dalam tanah. Laisa minal insan syai'un illa yabla, tidak ada sesuatu pada manusia melainkan semuanya akan sirna, yabla, hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Wa huwa ajmud dham, yakni tulang ekor yang tersisa dari manusia tatkala itu. Wa minhu yuraqabu al-khalqu yawmal qiyamah, dari tulang ekor itulah kemudian yurakkab, disusun kembali penciptaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yawmul qiyamah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah, wa futihatis sama, langit akan dibuka pada yawmul qiyamah, sehingga akan terlihat abwab, pintu-pintu. Yang mana dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah jalan-jalan yang mana jalan tersebut digunakan untuk turun para malaikat. Wasyiratil jibal fakanat saraba, dan gunung-gunung akan dijalankan pada yaumul qiyamah sehingga seperti gunung-gunung tersebut seperti fata morgana. Kemudian setelah itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa saja yang terjadi pada yaumul qiyamah, Allah menjelaskan adab yang akan dirasakan oleh ahlun nar, para penduduk neraka. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya di neraka jahannam kanat mirsada, ada tempat untuk mengintai. Littaghina ma'aba, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Itulah tempat kembali mereka. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalam neraka jahannam tersebut, ahqab, dengan waktu yang sangat panjang. Sebagaimana yang telah kita pelajari, al-ahqab adalah jama' dari al-hukbun. Al-hukb. Naam. Al-hukbu adalah al-muddah minaz zaman, jangka waktu. Zaman. Berapa? Al-hukbu. Nah, ini. Antum. Al-hukbu berapa? Tahun. Naam. Di antara pendapat para ulama, al-hukbu adalah 80 sanah, 80 tahun. 6. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan jamak taksir al-ahqab. Berarti menunjukkan waktu yang sangat panjang. 6. Adapun orang-orang kufar, tatkala selesai satu hukbun, maka akan datang hukbun yang setelahnya. Setelah selesai 80 tahun, maka akan datang 80 tahun yang setelahnya. Dan seterusnya. Itulah orang-orang kufar. Mereka khalidan mukhalladan fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ini menunjukkan betapa tingginya bahasa Al-Quran, sehingga manusia tidak akan bisa menandingi bahasa yang ada di dalam bahasa Al-Quranul Karim. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Mereka ahlun nar, di dalam neraka jahannam, tidak akan mendapatkan sesuatu yang menyejukkan mereka, mendinginkan mereka. Padahal sangat panas yang mereka rasakan di neraka jahannam. Mereka butuh dengan minuman yang mendinginkan mereka. Tapi wala syaraba, mereka tidak akan mendapatkan minuman yang mereka inginkan. Illa hamima wa ghassaqa, melainkan hanya hamim, minuman yang sangat panas yang akan merusak usus-usus mereka. Wa ghassaqa, dan nanah-nanahnya ahlun nar. 6. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam ayat yang setelahnya, jaza'aw wifaqo. Itu semua adalah balasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa innama istahaqqu hadhihi al-uqubat al-fadhi'ah jazaan lahum wa wifaqan ala ma amilu min al-a'mal al-musilah ilaiha. Sesungguhnya azab yang sangat pedih ini istahaqqu, berhak mereka dapatkan sebagai balasan untuk mereka yang setimpal atas apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan kejelekan yang mengantarkan mereka kepada azab tersebut. Lam yadhlamhumullah, Allah tidak akan menzalimi mereka pada yaumul qiyamah sedikitpun. Walakin zalamu anfusahum, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Walihada, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dzakara a'malahum allati istahaqqu biha hadzal jazaa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan-amalan mereka yang dengan amalan tersebut mereka berhak mendapatkan balasan yang sangat berat ini, balasan yang sangat pedih. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan pada ayat yang setelahnya kenapa mereka mendapatkan azab yang sangat pedih ini. Innahum kanu la yarjuna hisaba, karena mereka tidak mengharapkan hari al-hisab, penghitungan. Mereka tidak mengharapkan adanya yaumul qiyamah. Mereka tidak beriman dengan yaumul hisab wa yaumul jaza. Mereka tidak mengimani hari penghisaban dan hari pembalasan. Ay la yu'minuna bil ba'thi, mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Wala annallaha yujazi al-khalqa bil khairi wa syar, dan mereka tidak beriman bahwasanya Allah akan membalas makhluknya dengan kebaikan dan kejelekan. Walidhalik, oleh karenanya, karena mereka tidak beriman dengan yaumul ba'ats, ahmalu al-amala lil akhirah, mereka menyia-nyiakan amalan untuk akhirat mereka sendiri. Nah, karena mereka tidak beriman kepada Allah tidak beriman dengan yaumul ba'ats, tidak beriman dengan yaumul akhir, sehingga mereka enggan untuk beramal saleh, mempersiapkan diri mereka untuk mendatangi yaumul qiyamah. Sehingga dari sini membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman mereka meyakini dan mengimani dengan yaumul ba'ats. Mereka mengimani yaumul qiyamah sehingga mereka akan senantiasa beribadah, memperbanyak amalan-amalan saleh untuk mempersiapkan diri-diri mereka menghadapi yaumul qiyamah kelak. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ay kadzdzabu biha takdziban wadhihan sharihan. Mereka mendustakan ayat-ayat kami takdziban wadhihan, dengan pendustaan yang sangat jelas, nampak terang-terangan mereka menolak atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan menerima penjelasan, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'at humul bayyinat, datang kepada mereka bayyinat, bukti-bukti yang nyata, mu'jizat, didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam seperti membelah bulan. Demikian pula mu'jizah yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Mereka tidak bisa mendatangkan satu ayat yang semisal di dalam Al-Quranul Karim. Nah, namun mereka fa'anaduha, mereka menolak, menentang atas apa yang diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah, baik amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan kejelekan, ahsaynahu kitaba, kami mencatat itu semua di dalam Al-Kitab. Kata Syekh As-Sa'di, wa kulla syai'in ay min qalilin wa kathir. Dan segala sesuatu dari yang sedikitnya ataupun yang banyaknya, wa khairin wa syarrin, dari perkara-perkara, amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan kejelekan, ahsaynahu kitaba, ay katabnahu fil lawhil mahfuz. Kami menuliskan itu semuanya di dalam al-lawh al-mahfuz. Fala yakhsha al-mujrimun, maka janganlah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, mereka khawatir, anna azabnahum bidhunubin lam ya'maluha. Jangan sampai mereka mengkhawatirkan bahwasanya kami akan mengadab mereka dengan dosa yang tidak pernah mereka kerjakan. Wala yahsabu, dan jangan sampai mereka menganggap, annahu yudhi'u min a'malihim syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan amalan-amalan kebaikan mereka walaupun hanya sedikit. Aw yansa minha mithqala dzarrah, atau Allah akan melupakan amalan-amalan mereka walaupun seberat adz-dzarrah. Nah, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas amalan-amalan mereka. Barang siapa yang datang pada yaumul qiyamah membawa amalan-amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang lebih baik dari itu semuanya. Nah, Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa wudi'a al-kitab, dan akan diletakkan al-kitab di hadapan para makhluk. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, maka orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, mereka mushfiqin, mendapatkan rasa takut. Mimma fi, atas apa saja yang ada di dalam kitab tersebut. Wa yaquluna ya wailatana, mereka mengatakan, sungguh sangat celaka kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang terluput darinya. Saghirah, perkara yang sangat kecil. Wala kabirah, dan perkara yang sangat besar. Illa ahsaha, melainkan tertulis di dalam kitab tersebut. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka akan mendapatkan amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia, hadir, ada di dalam kitab tersebut. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan mendzalimi seorang pun pada yaumul qiyamah nanti. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita teringat dengan hadis al-bitaqah, kartu, yang mana didatangkan seorang hamba pada yaumul qiyamah, kemudian yunsyar, dibentangkan di hadapan orang tersebut dosa-dosanya, tis'atan wa tis'ina sijilan, 99 catatan. Muddal basar, satu catatan dengan catatan yang lainnya, jaraknya adalah muddal basar, sejauh mata memandang, menunjukkan dosa yang begitu banyak yang dibawa oleh hamba tersebut pada yaumul qiyamah. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, atungkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari sesuatu yang ada di dalam catatan tersebut? Adzalamaka katabati al-hafidhun, apakah para malaikat pencatat amalan kalian telah menzalimimu? Maka hamba tersebut mengatakan, la ya Rab, tidak wahai Rabku. Hamba tersebut meyakini bahwasanya benar itulah dosa-dosa yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan lagi, afalaka udhrun, apakah engkau memiliki udhur atas kesalahan dan dosa yang kamu kerjakan selama engkau hidup di dunia? Hamba tersebut mengatakan, la ya Rab, aku tidak punya wahai Rabku. Nah, apa kata Allah tatkala itu? Bala, innalaka indaha hasanah, fa innahu la zulma alayka al-yawm. Bala, kata Allah, sungguh benar. Bahkan bagi kamu di sisi kami ada kebaikan. Fa innahu la zulma alayka al-yawm, sungguh engkau tidak akan didzalimi pada hari ini. Kemudian dikeluarkan nahbi taqah, kartu yang bertulisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Tulisan la ilaha illallah di dalam bitaqah tersebut. Kemudian ditimbanglah amalan-amalan kejelekan dia, tis'atan wa tis'ina sijilan tersebut, 99 catatan dalam satu anak timbangan. Kemudian bitaqah tersebut ditimbang dengan anak timbangan yang satunya, dan ternyata lebih berat naam bitaqah yang bertulisan la ilaha illallah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya pada yaumul qiyamah kelak tidak akan ada kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersikap adil kepada para makhluk pada yaumul qiyamah kelak. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah, di sini para ulama berselisih, dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah semut hitam yang sangat kecil. Ada pula yang mengatakan dzarrah adalah partikel yang sangat kecil, atom dan yang semisalnya. Al-muhim, intinya di sini, amalan sekecil apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba dari amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kejelekan, maka hamba tersebut akan melihat apa yang dia kerjakan selama dia hidup di dunia. Naam, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Maka rasakanlah oleh kalian azab di neraka jahannam tersebut. فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Dan tidaklah kami akan menambah untuk kalian melainkan hanya azab. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau ini, فَذُوقُوا أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ. Rasakanlah oleh kalian, wahai orang-orang yang mendustakan yaumul ba'ath, هَذَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Ini merupakan azab yang sangat pedih. وَالْخِزْيُ الدَّائِمُ. Dan kehinaan yang senantiasa akan dirasakan oleh mereka orang-orang yang mendustakan yaumul ba'ats. Falan nazidakum illa adzaba. Tidaklah kami akan menambah untuk kalian melainkan hanya azab. Wa kullu waqtin wa hinin yuzdadu adzabuhum. Setiap waktu dan setiap keadaan, yuzdadu adzabuhum, akan ditambah azab bagi mereka. Walayyadzubillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Asy'a Sa'di di dalam akhir penjelasan beliau mengatakan, wa hadhil ayah. Ayat ini, yakni ayat fadzuku falan nazidakum illa adzaba, asyaddul ayati fi syiddati adzabi ahli nar. Adalah ayat yang asyaddul ayat, ayat yang paling keras di dalam menjelaskan azab bagi penduduk ahlun nar. Nah, fadzuku, rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum illa adzaba, tidak akan ditambah untuk kalian melainkan hanya azab. Kullu waqtin wa hin, setiap waktu dan setiap keadaan akan ditambah terus azab kepada mereka. Wal'iyadu billah. Ajaronallahu minha. Kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab tersebut. Naam. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam surah An-Nisa, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap nadijat, setiap kali kulit-kulit mereka matang, maka kami akan ganti dengan kulit-kulit yang baru. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu menjelaskan kepada kita azab yang akan dirasakan oleh ahlun nar pada yaumul qiyamah. Nah, azab yang sangat pedih yang akan mereka rasakan pada yaumul qiyamah, sehingga mereka meminta kepada Allah untuk diringankan azab yang mereka rasakan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Ghafirah. Ayat yang ke-49. Ahlun nar, penduduk neraka. Mereka berkata kepada malaikat penjaga jahannam, Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Berdoalah kepada Rabb kalian, mintalah kepada Rabb kalian untuk meringankan azab kami, yawman minal 'adzab, satu hari saja. Nah, mereka meminta untuk diringankan azab yang mereka rasakan di dalam neraka jahannam tersebut. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam menjelaskan ayat ini beliau mengatakan ta'ammal hadhil kalimah min iddati aujuh. Coba perhatikan oleh kalian ayat ini dari beberapa sisi. Yang pertama, annahum la yas'alu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya mereka tidak langsung minta kepada Allah. Mereka mengatakan ud'u rabbakum. Mintalah kepada Rabb kalian. Mereka meminta kepada malaikat penjaga neraka jahannam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, ikhsa'u fiha wala tukallimun. Masuklah kalian ke dalam neraka jahannam dengan hina. Wala tukallimun. Dan janganlah kalian berbicara sedikitpun. Nah, sehingga mereka memandang bahwasanya annahum laisu ahlan. Mereka tidak pantas untuk berkata, berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dia, untuk diringankan azab yang mereka rasakan. Sehingga mereka meminta melalui wasilah, wasitah, perantara, malaikat penjaga jahannam. Yang kedua, ahlun nar, mereka mengatakan ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian. Mereka tidak mengatakan ud'u rabbana, mintalah kepada Rabb kami. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Li'anna wujuhahum wa qulubahum la tastati'u an tatahaddatha aw an tatakallama bi idafati rububiyyatillahi lahum." Karena wajah-wajah mereka, hati-hati mereka tidak bisa berbicara dengan mengidhafahkan rububiyah Allah kepada diri-diri mereka. Ini azab yang Allah berikan kepada mereka ahlun nar. Yang ketiga, thalithan lima yaqulu yarfa'anna al-azab. Bahwasanya mereka ahlun nar tidak mengatakan untuk menghilangkan azab mereka. Mereka meminta yukhaffif, diringankan, bukan dihilangkan. Li'annahum na'udhu billah ayisuna min an yarfa'a anhum. Karena mereka, kita berlindung kepada Allah, mereka telah putus asa. An yarfa'a anhum, dicabut azab pada diri-diri mereka. Nah, sehingga yang mereka minta hanyalah yukhaffif, diringankan. Yang keempat, annahum lam yaqulu yukhaffif 'annal 'adzaba daiman. Mereka tidak meminta kepada Allah untuk yukhaffif 'annal 'adzab daiman, senantiasa diringankan azabnya. Tapi dia atau mereka mengatakan yauman minal 'adzab, satu hari saja diringankan azab tersebut. Yauman wahidan, hanya satu hari. Naam, karena mereka telah putus asa atas itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, watarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Engkau akan melihat mereka ahlun nar, yu'raduna 'alaiha, ditampakkan kepada mereka azab, siksa neraka. Khashi'ina minadh-dhull, mereka akan merasakan ketakutan dengan rasa hina. Yanzuruna min tarfin khafi, mereka melihat azab tersebut dalam keadaan lesu, putus asa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini azab yang akan dirasakan oleh mereka ahlun nar. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala fadzuku falan nazidakum illa adzaba adalah ayat yang menjelaskan asyaddul ayat fi syiddati adzabi ahli nar, yang menjelaskan ayat yang sangat keras yang menjelaskan pedihnya azab bagi penduduk ahlun nar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang ahlun nar, penduduk neraka jahannam, atas azab yang mereka rasakan, maka setelah itu pada ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan-balasan yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan thariqah, metode yang Allah Subhanahu wa taala terapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir juz amma beliau, bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim iqab, azab, dzukira fihi tsawab, maka akan disebutkan setelahnya ganjaran-ganjaran yang taat kepada Allah. Sebaliknya pula, wa idza dzukira ats-tsawab dzukira al-iqab, jika Allah menyebutkan pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan menyebutkan setelahnya hukuman yang akan didapat oleh orang-orang yang enggan taat kepada Allah. Tatkala Allah menyebutkan ahlul khair, orang-orang yang baik, maka setelahnya Allah akan menyebutkan pula orang-orang yang jelek, dan sebaliknya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-haq, maka Allah akan menjelaskan setelahnya pula perkara-perkara yang batil. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa tujuan dari thariqah tersebut, metode yang Allah Subhanahu wa taala terapkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hatta yakuna sayral insan ila rabbih bainal khaufi war raja, sehingga seorang hamba dia akan berjalan kepada Rabbnya, dia beribadah kepada Allah, bainal khaufi war raja, dalam keadaan takut dan rasa mengharap, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seseorang di dalam beribadah tidak boleh hanya memiliki roja, harapan. Tidak memiliki rasa takut di dalam beribadah. Kenapa? Karena dia akan merasakan al-aman, keamanan dari penyimpangan. Dia akan merasa aman dari kesesatan dan lain sebagainya. Demikian pula, seseorang di dalam beribadah kepada Allah tidak boleh berdasarkan al-khauf, rasa takut saja. Nah, karena yang demikian itu, waqa'a fil qunut min rahmatillah, bisa membawa mereka kepada rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah dosa-dosa besar. adalah dosa-dosa besar. Sehingga seorang hamba, tatkala dia beribadah kepada Allah, harus bainal khaufi war raja, antara rasa harap dan rasa takut atas azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al khauf war raja dimisalkan oleh para ulama bagaikan dua sayap burung. Tatkala tidak ada salah satunya, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang ke langit. Nah, berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, yambaghi an yakuna al-insan fi ibadatihi li rabbih bainal khaufi war raja. Sudah sepantasnya bagi setiap insan, setiap hamba, di dalam dia beribadah kepada Rabbnya, menghadirkan al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa mengharap ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Tatkala salah satunya mengalahkan yang lainnya, halaka sahibuhu, maka akan binasa orang tersebut. Dia akan celaka. Wal'iyadu billah. Oleh karenanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, misal di dalam surat An-Naba ini, Allah menyebutkan azab yang akan didapat oleh ahlun nar, maka pada ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ganjaran balasan yang akan didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca ayat-ayat tersebut. Adapun tafsir kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, ada tempat mafaz, keberuntungan, tempat keselamatan, yang mana mereka jauh dari neraka jahannam. Hadaiqa wa a'naba, di tempat-tempat tersebut mereka akan mendapatkan hadaiq, kebun-kebun yang rindang, wa a'naba, dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan dia akan mendapatkan bidadari-bidadari yang atraba, yang umurnya sebaya dengan mereka. Wa ka'san dihaqa, mereka akan mendapatkan gelas-gelas yang penuh dengan dihaqa, rahib, yakni minuman-minuman khamar, pada yaumul qiyamah nanti di surga mereka. Mereka akan mendapatkan minuman-minuman seperti khamar, yang membuat orang yang meminumnya mendapatkan rasa yang sangat lezat. Beda dengan khamar yang ada di dunia ini. La yasma'una fiha lawwan wala kidzaba. Mereka tidak akan mendengar di dalam surga tersebut ucapan-ucapan lawwan, ay la fa'idata fih, ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya, ucapan-ucapan dusta, mereka tidak akan mendengarnya. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba, itu merupakan balasan dan ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka karena mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita ambil tafsir di dalam surah An-Naba ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan penjelasan Syekh As-Sa'di dalam ayat-ayat yang akan kita baca insyaallah taala. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdik.